ku menyayangimu, semakin kau menyakitiku, semakin ku mencintaimu, semakin kau menghancurkanku. Entah sampai kapan kau akan menyadarinya, bahwa hanya diriku yang pantas untuk memiliki dirimu, yang rela korbankan semuanya untuk